Wa mutahaddatsin ghairi mamlukin li ahad. Dimakruhkan juga buang air di tempat berbincang-bincang atau tempat mengobrol. Mutahaddats artinya tempat mengobrol ya, yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ghairi mamlukin li ahad, tidak dimiliki oleh seseorang atau milik umum. Jadi maksud dari mutahaddats adalah tempat berkumpulnya manusia. Maksud yang lebih umum ya, tempat berkumpulnya manusia yaitu di bawah terik matahari saat musim dingin dan di tempat berteduh di saat musim panas. Lebih umumnya lagi, maksudnya adalah setiap tempat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu seperti bekerja, maisyah, atau tidur ya, tidur di siang hari. Kemakruhan ini dengan syarat jika tempat yang digunakan itu merupakan yang dilakukan di tempat itu merupakan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi tempat berkumpulnya manusia dan perkumpulan itu termasuk kategori sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Akan tetapi kalau perkumpulan itu haram, jadi tempat berkumpul tapi perkumpulannya itu hukumnya haram, seperti tempat yang digunakan untuk memfitnah atau tempat untuk adu domba atau digunakan untuk kemakruhan, maka hukum buang air di situ hukumnya tidak lagi makruh ya. Jadi kemakruhan ini dikhususkan untuk perkumpulan yang diperbolehkan oleh syariat. Bahkan menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan hukum buang air di tempat berkumpulnya manusia ini bisa wajib. Hukumnya bisa wajib bila kemungkaran hanya bisa hilang dengan itu. Jadi tempat yang digunakan untuk keharaman, tempat itu tidak bisa hilang keharamannya kecuali dengan berak di situ. Itu ada ulama yang mengatakan hukum berak di situ hukumnya wajib. Jadi wajib karena izalatul mungkarat ya, karena menghilangkan kemungkaran. Dan hukum makruh ini terkhusus bila tempat itu milik sendiri atau milik umum ya, milik sendiri atau milik umum. Kalau tempatnya dimiliki oleh seseorang, mamlukin li ahad, maka hukumnya haram ya. Hukumnya haram jika kemungkinannya pemilik tidak mengizinkan. Jadi hukum makruh di dalam fatwa Mu'in ini catatannya banyak sekali ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Wa tariqin wa qila yahrumu taghawwudu fiha. Wa tariqin, dan makruh juga buang air di jalan. Tariq artinya jalan ya. Wakilah yahrumu taghawwudu fiha. Ada pendapat yang mengatakan haram buang air besar di jalan. Jadi taghawwud artinya buang air besar ya. Fiha di tengah-tengah tariq, ay fi tariq. Jadi makruh buang air besar di jalan ini terkhusus jalan yang dilalui manusia ya, jalan yang dilalui manusia. Dan kemakruhan ini dikarenakan ada sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqul la'anain, ittaqul la'anain, jauhilah dua orang yang dilaknat ya, dua orang yang banyak dilaknat oleh manusia. Nabi mengatakan itu di depan para sahabat. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka berdua adalah orang yang buang air di jalan yang dilalui manusia atau buang air di tempat berteduh ya. Jadi dua orang ini kata Nabi adalah dua orang yang mendapatkan banyak laknat dari manusia atau dari orang lain. Maksud dari sabda itu adalah kita di anjurkan untuk menjauhi penyebab mereka berdua banyak mendapatkan laknat dari manusia. Jadi yang diperintahkan adalah menjauhi sebabnya. Dan sebabnya tadi yaitu buang air besar di jalan yang dilalui manusia atau buang air besar di tempat berteduh. Di dalam riwayat lain, Nabi melarang menjauhi tiga tempat yang dilaknat. Kalau tadi dua ya, dua orang yang mendapatkan banyak laknat. Kalau di riwayat lain, Nabi melarang menjauhi tiga tempat yang dilaknat. Tiga tempat itu yaitu yang pertama, buang air besar di tempat mengalirnya air. Di tempat mengalirnya air. Yang kedua, di tengah jalan. Dan yang ketiga, di tempat berteduh. Di riwayat ini, Nabi melarang buang air besar ya, terkhusus berak. Tetapi oleh para ulama, hukum buang air kecil ini disamakan dengan berak. Dan hukum ini tidak berlaku bila jalan yang ada sudah tidak dilalui manusia. Jadi terkhusus untuk jalan yang dilalui manusia itu hukumnya makruh. Dan kalau tidak dilalui manusia, hukumnya tidak makruh, dalam arti boleh. Lalu di dalam kitab fikih, di saat membahas tentang ini, ada penjelasan tentang seseorang yang terpeleset ya. Bila ada seseorang yang terpeleset oleh kotoran yang ada di jalan, lalu ada bagian tubuhnya yang luka, atau bahkan dia meninggal. Jadi ada orang yang meninggal disebabkan dia terpeleset oleh kotoran yang ada di jalan. Hukum dari permasalahan ini adalah orang yang buang air, orang yang membuang kotoran, kotoran dalam arti berak ya. Orang yang berak di tengah jalan itu yang menyebabkan orang lain terpeleset dan meninggal, dia tidak harus mengganti rugi. Dia tidak harus dzoman ya. Walaupun kotorannya itu ditutupi dengan tanah. Jadi berak di tengah jalan kemudian ditutupi dengan tanah. Lalu ada orang yang melalui jalan itu kemudian terpeleset dan meninggal, itu yang melakukan berak itu tidak harus bertanggung jawab. Mengapa tidak harus bertanggung jawab, tidak harus ganti rugi? Karena dia tidak melakukan apapun pada korban. Dia tidak melakukan apapun kepada korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan selain itu yang dilakukan itu boleh ya. Jadi berak di tengah jalan ini boleh walaupun makruh. Jadi makruh itu masuk dalam kategori jawaz ya. Masuk dalam kategori boleh. Hal ini berbeda dengan orang yang meninggal sebab terpeleset oleh sampah. Terpeleset oleh sampah semisal kulit semangka yang dibuang di tengah jalan. Jadi ada dua masalah yang mirip, tetapi dua masalah ini memiliki hukum yang berbeda. Berbeda bahkan bertentangan ya. Satu masalah tadi yaitu terpeleset oleh kotoran manusia. Yang kedua, orang yang mati terpeleset oleh sampah yang dibuang di tengah jalan. Kalau masalah yang kedua ini, pelaku harus mengganti rugi, pelaku harus dzoman, harus bertanggung jawab. Perbedaan keduanya adalah, jadi yang satu tidak harus tanggung jawab, yang dua, yang masalah kedua harus bertanggung jawab. Itu perbedaannya adalah dikarenakan buang air itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia ya. Termasuk kategori doruriyah, sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Berbeda dengan sampah. Kalau sampah itu pastinya tidak semua manusia pasti memiliki sampah. Jadi kalau membuang sampah di tengah jalan itu masih bisa dihindari. Dari sisi sampahnya ya, dari sisi sampahnya itu bisa dihindari. Kalau buang air itu tentunya kita tidak bisa mengontrol. Tidak bisa mengontrol dalam arti setiap hari itu pasti buang air ya. Kemudian mengenai pendapat yang mengatakan haram, wakila yahrumu tawudu fiha. Pendapat yang mengharamkan berak di jalan itu beralasan karena idaul muslimin, jadi menyakiti orang Islam. Karena berak di tengah jalan ini menyakiti orang Islam, maka pendapat wakila ini, pendapat yang kedua ini, menghukumi hukum berak di tengah jalan hukumnya haram. Dan pendapat ini dibenarkan oleh satu ulama yaitu Al-Adri'i, dan beliau sangat membela pendapat ini, sangat membela pendapat ini. Kemudian menurut penulis kitab Al-I'ab, Al-I'ab ya, menurut penulis kitab Al-I'ab, pendapat ini yaitu yang mengharamkan berak di tengah jalan, pendapat ini lebih benar dari sisi dalil. Jadi kalau memandang dalilnya, pendapat ini lebih benar daripada pendapat yang menghukumi makruh. Akan tetapi yang makruh, pendapat yang diriwayatkan oleh para ulama fikih ini hukumnya makruh. Jadi kalau dilihat dari sisi dalil mestinya hukumnya haram, tetapi kalau dilihat dari riwayat pendapat dari ulama fikih ini hukumnya makruh. Jadi terkadang antara fikih dengan hadis itu berbeda ya, terkadang berbeda. Karena memang fikih ini memiliki satu kaidah khusus. Tidak semua hadis bisa digunakan di dalam hukum fikih. Karena ada kaidah-kaidah tertentu yang namanya kaidah madhab ya. Kadang kaidah menuntut tidak menggunakan hadis walaupun hadis itu sahih. Dan ini sangat banyak sekali ya. Termasuk di dalam Fathul Qorib itu juga banyak sekali pendapat Imam Nawawi yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya, yang beliau itu meninjau dari sisi dalil, min haitsud dalil, dari sisi dalil, bukan dari sisi riwayat madhab yang diikutinya.